Syaikh Utsaimin memberikan penjelasan tentang udzur bil jahl, ya. Ini tidak mau belajar. Kalau tadi sudah kita bahas sekarang. Sekarang dia apakah ada maaf karena bodoh di zaman sekarang ini? Semoga dalam 30 di kasbu syubhat. Syaikh Utsaimin ketika beliau menanggapi ucapan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di kasbu syubhat, ya, beliau mengatakan, fa innaka idza arafta anal insan yakfuru bi kalimah, kalau engkau mengetahui bahwa seorang itu kafir dengan sebab satu kalimat, yukhrijuha min lisani, keluar dari lisannya, wa qad yaquluha, dan dia telah mengatakan, wa huwa jahil, dan dia bodoh, fala yu'dzar bil jahl, tidak ada udzur untuk bodoh, tidak ada maaf seorang itu sekarang ini bodoh, tidak ada bodoh-bodoh itu sekarang, zaman sekarang ini. Lihat kalimat ini zahirnya yaitu tidak ada udzur zaman sekarang ini, orang kemudian sampai tidak tahu masalah tawasulan umpamanya. Ya, wallahu alam. Tapi saya mengatakan, belum mengatakan di sini, ta'likuna ala hadhil jumlah. Ya, catatan kaki kami terhadap ucapan beliau ini, ya. Awal yang pertama, la adunnu syaikh rahimahullahu taala la yara udzur bil jahl. Aku tidak menganggap, tidak mungkin kalau kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan tidak ada udzur dengan bodoh. Nah, demikian. Kesimpulannya seperti itu. Ya. Kemudian beliau menyebutkan ucapan-ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa ada udzur dengan sebab bodoh. Lalu bagaimana kita menggiring lafaz ini? Ya, disebutkan di sini yaitu beliau menyebutkan yaitu untuk orang-orang yang tidak mau belajar. Sampai pada dia dakwah tapi kemudian tidak mau belajar. Nah, seperti ini digiring kepada makna seperti itu. Jadi dia ada tempat untuk belajar kemudian tidak mau belajar. Ya, maka seperti ini digiring kepada mana seperti itu. Adapun udzur dengan sebab bodoh, maka di sini ada dua kemungkinan yang itu menunjukkan bahwa ada udzur alasan sebab bodoh. Yang pertama, ayakuna min syakhs yadinu bighairi Islam. Seorang tidak beragama Islam. Tidak beragama Islam dia. Walam yakun yakhthuru bi balihi anna dinan yukhalifu ma huwa alaih. Tidak terbetik pada hatinya ada agama yang menyelisih dia itu. Ini udzur juga. Dia berkeyakinan dengan suatu keyakinan. Banyak di entah mungkin suku Asmat yang tidak ada sama sekali dakwah umpamanya, tidak ada sama sekali. Tidak terbetik itu ada agama Islam sama sekali. Paham? Itu keadaan pertama. Kemudian jadi ini memang tidak sampai dakwah kepada dia. Anak utani yang kedua ini saya sebutkan di halaman 33. Ayakuna min syakhsin yadinu bil Islam, seorang beragama Islam seperti sekarang ini di zaman kita ini. Ya. Dia di kuburan-kuburan itu umpamanya, atau di masjid-masjid, ya, Wali Songo dan sebagainya. Ulah alam. Seseorang beragama Islam, walakinahu asya ala hadal mukafir, tapi hidup di lingkungan kekafiran ini, ya, seperti tawasul syafaat yang tidak syariatkan itu. Walam yakun yakhthuru bi balihi annahu mukhaliful Islam, dan tidak terpetik pada dirinya ini menyelisih Islam. Tidak tahu dia kalau ini suatu yang haram. Paham? Syaikh Utsaimin mengatakan ini juga termasuk udzur bil jahl. Maka sebenarnya mengatakan para ulama untuk bersungguh-sungguh seorang da'i menjelaskan hal seperti ini. Ya, di kampung-kampung, pokoknya dalam-dalam ini lo tidak boleh ini dan sebagainya. Tapi permasalahannya kalau kita menyampaikan kadang ini kita malah disikapi. Ya, itu namanya dakwah. Ya, kewajiban kita memang untuk menyampaikan tersebut. Jadi udzur dengan bodoh, bodohnya ada dua keadaan. Yang pertama memang tidak ada dakwah sama sekali. Seperti jenis yang pertama. Yang kedua, dia sudah masuk Islam, tapi hidup di lingkungan mukafir, sesuatu yang kafir ini tadi. Hidupnya seperti itu memang. Tidak tahu dia sama sekali bahwa hal ini adalah perkara yang seseorang bisa keluar dari agama Islam. Dari 10 perkara yang pernah kita sebutkan tadi. Demikian. Wala nabahu ahadun, belum mengatakan tidak ada seorang pun yang memperingatkan dia ala dalik, atas hal tersebut. Ya, umpamanya safar terus mamanya ke makam-makam wali, tidak ada yang menasihatkan sama sekali, ikut-ikutan mamanya dan sebagainya. Di sini semua beliau seperti itu. Walaupun di keadaan yang lain saya menyebutkan, ya, kita bacakan di sini, disebutkan di Majmu' Fatwa Syaikh Utsaimin rahimahullah taala halaman 127 jilid yang kedua. Beliau mengatakan setelah menyebutkan ada udzur bil jahl, fal muhim anal jahl alladhi yu'dzar bil insan Yang penting bahwa kebodohan itu yang diberikan udzur, dimaafkan seorang itu, kemudian belum menjelaskan, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa in kana, ya, di sini beliau menyebutkan bahwa di keadaan seperti ini jarang. Walakin kemudian beliau mengatakan, liya'lam, untuk diketahui, annanal yaum, sungguhnya kita sekarang ini hidup ini, fi asr, di suatu masa, la yakat makan, hampir-hampir tidak ada suatu tempat, fil ard, di muka bumi ini, illa kecuali waqad balaghathu da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sudah sampai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Beliau mengatakan hampir-hampir tidak ada di zaman kita ini ada suatu tempat yang tidak sampai dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biwasati, biwasitah wasail i'lam, dengan perantaraan perkara-perkara i'lam, pengumuman itu, entah sekarang zaman sekarang ini kan, ya, yang keadaan sebenarnya yang kita dapati sekarang, entah ada radio, entah ada televisi dan sebagainya, apalagi kalau adzan itu suara yang keras dan sebagainya, al-mutanawiyah yang bermacam-macam lah, ada lagi internet dan sebagainya, sedikit banyak kan ada yang menempuh jalan seperti itu berdakwah mereka kan, walaupun fi ma fi, yang kita tidak sepakat padanya. Wa ikhtilatina sebatum bibat, dan bercampurnya manusia itu dengan yang lain, yang desa ke kota, kota desa, kan sudah berkumpul seperti itu. Ya, wa ghaliban ma yakunul kufur min inat, kebanyakan kufur itu karena menyangkal, ya, banggel istilahnya, inat, berpaling, kebanyakan seperti itu. Sudah dijelaskan tawasul ini atau tawasul syirik bahaya, minta ke kuburan, dia kan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia aku minta pada dia, dia nanti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tawasul syirik. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Ini di sini Syekh Utsaimin mengatakan kebanyakan kekufuran sekarang itu karena membangkang, inat. Ya, la yakat, hampir-hampir tidak ada suatu tempat di muka bumi ini belum sampai dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak perantara jalan-jalan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian beliau sebutkan. Insyaallah jelas pembahasan kita ini tentang apa, perkara yang 10 yang membatalkan keislaman. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah taala, sebutkan di situ di matan, wala farqa fi jami hadhi nawaqid, tidak ada perbedaan dari pembatal-pembatal ini semua. Tidak ada bedanya. Yang mengejek, yang membenci, meyakini ada hukum selain selain hukum Allah dan Rasul lebih bagus. Ya, dari perkara-perkara itu tidak ada perbedaan semua pembatal-pembatal ini, bainal hazil wal jad, antara yang main-main saja, mizah, bergurau saja, wal jad, demikian juga yang bersungguh-sungguh. Iya, bahwa di situ ada syarat lebih bagus dari syarat agama Islam. Nah, kafir ini. Atau main-main saja, seperti ucapan dulu yang pernah ikut perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut perang juga mengatakan ma naro, tidak kami melihat ajbanu min Quraina, lebih banci, lebih penakut dari pembaca-pembaca Al-Quran kita ini. Demikian juga, ya, ajbanu indaliqa, paling takut, paling banci ketika bertemu musuh. Wa akbaru butunan, paling besar perutnya dari mereka. Ini Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangkan waktu itu, ya, dia minta udzur, sudah sampai wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada udzur, kalian telah kafir setelah iman kalian. Padahal mereka main-main saja. Kami cuma main-main saja wahai Rasulullah. Ya, di sini tidak ada perbedaan antara main-main ataupun sungguh-sungguh, wal khaif, demikian juga karena takut. Ya, ini bahkan disebutkan dalam kasus syubhat, kebanyakan mereka itu karena takut. Takut apa? Entah takut kampungnya, atau entah takut karena hartanya, kedudukannya, banyak sekali sejarah menyebutkan. Sebutkan di kasus syubhat panjang lebar, boleh menyebutkan di akhir pembahasan dari kasus syubhat itu, bahwa munculnya orang meninggalkan kebenaran itu munculnya kebanyakan dari takut. Boleh menyebutkan di sini, qala rahmatullahi ta'ala, wa hadhihi masalah kabirah, perkara ini perkara yang besar, wa tawilah, demikian juga panjang penjelasannya, tatabayyana laka, tampak bagimu. Idza ta'ammaltaha, apabila engkau perhatikannya, fi alsinatinas, di mulut-mulut manusia. Tara man ya'riful haq, engkau akan ketahui orang yang mengetahui kebenaran, sudah tahu kebenaran. Ya, sekarang kita akan bicarakan bahwa takut itu tidak menjadi alasan seseorang untuk apa? Meninggalkan kebenaran. Ya, atau melakukan pembatal-pembatal keislaman tadi disebutkan itu. Karena takut, tidak ada. Tidak ada udzur di situ. Ya. Bahkan kebanyakannya beliau mengatakan seseorang itu mengetahui kebenaran wa yatrukul amal, meninggalkan amalan bihi, amalan dengannya, li khaufi, karena takut. Apa takut? Apa takut? Naksi dunia, hilangnya dunia. Seperti siapa? Herakl. Heraklius disebutkan oleh Imam Bukhari hadis di awal-awal Sahih Bukhari, Jami' Sahih, disebutkan kisahnya Herakl. Tahu ketika dia berbicara dengan Abu Sufyan bahwa Nabi Muhammad SAW akan menduduki tempatku ini, yang orang ini berdiri di situ, di Ilya, waktu di Syam, di Suria. Dia akan menduduki tempatku ini. Demikianlah namanya Nabi. Tapi kemudian dia kumpulkan pendeta-pendetanya. Setelah mengetahui pendetanya tidak mau menerima Islam, kemudian dia mengatakan, aku cuma mengetes kalian, cuma menguji kalian, ternyata iman kalian kuat. Aku tidak mengikuti Muhammad. Padahal dia sebenarnya ingin masuk Islam dan ingin menyampaikan dakwah. Tapi melihat pendeta tidak menerima, dia akhirnya apa? Mencintai dunia dia. Kedudukan, tahta, perempuan dan sebagainya. Karena kurangnya naksi dunia, kurangnya dunia, au jah kedudukan, au mudarah lihat, atau politik, politik untuk seseorang. Wa tara man ya'mal bihi dhahiran la batinan. Ada juga yang beramal dhahir bukan batin. Ya, demikian. Sebagian karena itu. Jadi karena takut dunia. Kemudian juga disebutkan di sini tentang ayat di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106 sampai 107. Disebutkan di sini, jadi kalau kemudian karena takut maka seperti ini tidak ada manfaatnya. Dzalika bi'anna mustahabul hayata dunya 'alal akhirah, sungguh saya Muhammad bin Abdul Wahab dalil tadi. Yang demikian itu karena mereka itu istahabul hayata dunya 'alal akhirah, mencintai kehidupan dunia melebihi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Demikian. Kemudian juga beliau mengatakan, yaqulun, mereka di antara mereka mengatakan, hadza haqqun, ini benar. Iya, ini benar. Wa nahnu nafhamu hadza, kami paham. Kami paham tadi disebutkan membatal-batal keislaman tadi 10 itu. Kami sudah paham. Ya. Wa nasyhadu annal haqq, kami bersaksi itu benar, kamu sampaikan benar. Walakin, akan tetapi kami la naqdir an naf'alah, kami tidak mampu melakukan. Ya. Kenapa? Wala yajuzu inda ahli baladina. Tidak boleh inda ahli baladina, tidak boleh di sisi orang kampung kami. Tidak boleh. Kalau kemudian enggak ikut umpamanya ziarah ke kuburan ini nanti bisa diboikot dan sebagainya, dikucilkan. Ya. Kami enggak mampu melakukannya. Kami tahu ini benar, tapi kami enggak mampu melakukannya. Wala yajuz inda ahli baladina, enggak boleh di sisi ahli baladina, di sisi kampung kami. Illa man wafaqahum, kecuali orang ikut mereka. Wa ghairu dzalika minal adzar, dan yang lainnya dari perkara-perkara itu. Nah, itu. Kenapa enggak lakukan? Kamu sudah tahu, ya, enggak bisa. Kalau pakaianku seperti ini di atas mata kaki nanti dikucilkan, ya, kelompok sesat dan sebagainya. Ya, itu sama berarti seperti Herakl dulu, tahu kebenaran. Walaupun dia memang tidak mau menerima Islam secara total, kan gitu. Tapi alasannya karena apa? Dunia. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan, "Walam yadri al-miskin anna ghaliba imatal kufur." Tidak tahu orang miskin ini. Orang miskin maksudnya apa? Apakah hartanya miskin, tidak punya uang? Enggak, miskin di sini lemah imannya. Orang yang miskin ini dia tidak tahu anna ghalib, bahwa sungguhnya kebanyakan aimatil kufur, pemimpin-pemimpin kekafiran, ya'rifun al-haq, mengatakan kebenaran tadi, Herakles tadi. Herakles tadi sudah tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia mempelajari Injil. Sudah tahu. Ya. Walam yatrukuhu illa lisa'in minal adar, tidak meninggalkannya kecuali suatu dari udzur. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ishtaru bi ayati laisa manan qalila, sama baliknya ke uang, ke duit. Membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Karena dunia, karena imatannya sementara. Data itu adalah benar. Tapi gimana kampungku semua kayak gitu. Ya, demikian. Wa ghairu dzalika minal ayat, demikian juga ayat yang lainnya, ya'rifunahu kama ya'rifun abnahu, mengetahui kebenaran itu sebagaimana mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ya, demikian. Ini semua menjelaskan bahwa apa? Takut itu tidak menjadi udzur. Ya, takut tidak menjadi udzur. Kemudian beliau mengatakan illal mukrah, kecuali mukrah, orang yang dipaksa. Kalau orang yang dipaksa di sini, maka jelas di situ apa? Dipaksa dengan apa? Memang dipaksa untuk dibunuh. Dan itu turun ayat tentang Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Yasir bapaknya mati, ya tidak mau keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ibunya Sumayyah radhiyallahu anha, bahkan disebutkan perempuan yang pertama kali mati syahid, Sumayyah ini. Amr melihat di depan mata dia orang tuanya digitukan. Akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur. Maka kemudian turun ayat bahwa beliau dimaafkan. Ini kecuali orang yang mukrah, orang yang dipaksa. Ya, demikian. Sebutkan tentang ilal mukrah. Di tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan di ini illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya itu dalam keadaan keimanan. Sungguh di surat An-Nahl ayat yang ke-106, man kafara billah min ba'di imanihi, seseorang yang dia itu kafir setelah imannya, ya kafir setelah imannya, illa kecuali man ukriya, seorang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap dalam keimanan, maka seperti ini dimaafkan. Walakin man syarha bil kufri, akan tetapi orang yang lapang dada dengan kekafiran, sodron, hatinya itu lapang dada dengan kekafiran itu, ya, fa alaihim ghadabun min Allah. Jadi orang yang murtad ini, untuk dia ini kemurkan dari Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun adzim, untuk mereka itu saat yang pedih. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, ini ternyata sebabnya. Demikian itu sesungguhnya karena mereka mencintai dunia atas akhirat. Ini ternyata. Sebabnya adalah mereka mencintai dunia atas akhirat. Wa annallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Sebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, akhbara ta'ala amman kafara bihi ba'dal iman wa tabassur. Allah mengkabarkan keadaan orang yang dia itu kafir setelah iman dan mendapatkan petunjuk, sudah tahu sunnah umpamanya, ya demikian. Wa syarah sadra bil kufur, kemudian lapang dada hatinya untuk kafir, wa ma'an nabi, demikian juga tuma'ninah dengannya, maka untuk dia itu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aqdamu ala ma aqdamu alaihi min ar-riddah, maka dia melakukan sesuatu yang dia lakukan dari murtad dia, li ajli dunia, karena dunia. Dia murtadnya karena dunia. Demikian. Kemudian illa man ukriya wa qalbun mutmain nu bil iman, bahwa istisna, maka ini dikecualikan, ya, orang yang dia itu dipaksa untuk kafir, hatinya tetap tenang, ya, maka ini diberikan pengecualian. Kemudian disebutkan waqad rawal al-Aufi an Ibnu Abbas, al-Aufi menyebutkan dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dan lebih yang lain semua dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kejadian ini riwayat Bukhari, Sunan Imam Bukhari juga. Disebutkan anna hadhihi ayah, ayat ini adalah nazalat, turun fi Amr bin Yasir, turun ke Amr bin Yasir. Hina adzabul musyrikun, ketika disiksa oleh orang-orang musyrik. Paham? Jadi ayat ini turun kepada Amr bin Yasir ketika disiksa oleh orang-orang musyrik, hatta yakfuru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai dia itu kufur kepada Nabi Muhammad. Jadi disiksa sampai kufur kepada Muhammad, baru nanti dilepaskan. Bahwa faqahum ala dzalik mukrohan, maka dia melaksanakan itu dipaksa karena terpaksa. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baja mu'tadiran ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi minta udzur, diberikan maaf. Minta udzur, diberikan maaf. Ya, fa ansurallahu hadhil ayah, Allah turunkan ayat ini. Ini kejadiannya. Kemudian diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaannya Amr bin Yasir seperti ini, dipaksa dia umpamanya. Katakan harus seperti ini lebih bagus daripada Al-Quran dan Sunnah, dipaksa mau dibunuh umpamanya. Ya, terpaksa seperti itu maka boleh. Walaupun disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, lihat ini, Bagaimana kalau kemudian tidak mau sampai mati? Beliau mengatakan, wa yajuzu lahu an ya'ba kama kana Bilal radhiyallahu anhu. Boleh dia untuk menolak. Bunuh saja enggak apa-apa. Sebagaimana dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ya. Ya'ba alaihim dalik, dia tidak mau. Ya, wa hum yaf'aluna bihil afa'il. Kemudian mereka orang-orang kafir Quraisy melakukan kepada Bilal berbagai perbuatan. Hatta innahum layadau sahrah adimah, sampai diletakkan batu yang besar. Ala sodrihi, sampai di dadanya Bilal. Sampai kemudian datang Abu Bakar dan dimerdekakan. Boleh seperti itu. Itulah yang ditempuh oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dicambuk sampai dibunuh. Oh, dibunuh beliau. Ya Allah selamatkan beliau. Sampai tampak, dan di situ ada tiga orang. Sebutkan namanya Nuh meninggal, ya. Kisah yang masyhur tentang mihnah Al-Qur'an itu kalamullah ataukah makhluk. Maka untuk kemudian seseorang menolak hal tersebut, walaupun tadi diberikan udzur ya, boleh. Ya, tetapi di sini kalau kemudian dia menempuh sampai mati, tidak mengapa. Ya juz boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Bilal, dada salafnya. Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan juga kisah yang pernah kita sebutkan juga, masya Allah. Sebutkan oleh beliau, kama dzakara Hafidz Ibnu Asakir, Ibnu Asakir menyebutkan di terjemah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat ketika dia itu di tawan oleh Romawi. Ya, datang kemudian rajanya mengatakan Tanasor, jadilah kamu Kristen. Ya, disuruh untuk Tanasor menjadi Kristen. Ya, wa ana syurkuka fi mulki, aku akan bersekutu denganmu dalam hal kerajaan. Dah kamu jadi raja, aku juga jadi raja. Sudah kamu kafir saja. Wa uzawi juga ibnati, aku nikahkan dengan siapa? Dengan anak perempuanku. Ini ditawan ini. Faqala, kemudian berkata sahabat ini, Abdullah bin Hudzafah, "Law ataitani, kalau engkau berikan padaku semua yang kamu miliki, ya. Demikian juga orang-orang Arab miliki. Aku tidak akan keluar dari agama Muhammad." Ya, demikian. Kemudian dikatakan, "Aku akan bunuhmu." Maka anta wadak, bunuhlah. Terserah. Kemudian diperintahkan dia disalib, kemudian ingin dilempar dengan panah, ya. Kemudian di paramahu qariban min yadahi wa rijlahi wa huwa yuridu alaihi. Kemudian dilempar dengan panah itu. Kemudian dia terus menolak. Kemudian diperintahkan di situ keder, panci yang besar, dipanaskan. Ya, air di situ. Kemudian diambil tawanan kaum muslimin yang lain. Kemudian apa? Dimasukkan di situ, mati. Ya, kemudian orang ini, sahabat ini menangis. Kenapa kau menangis? Dia mengatakan, ya, kalau ini saya, aku ini mempunyai ruh yang banyak. Ya, ini saya, aku akan melakukan seperti itu juga. Maka akhirnya raja ini tidak mau. Ya, tidak jadi membunuh dia ini. Kemudian mengatakan, sudah, kamu tak lepaskan, tetapi apa? Kamu mencium kepalaku. Kemudian akhirnya sahabat ini mencium kepala dia dan dilepaskan tawanan kaum muslimin semuanya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sahabat ini pulang, memerintahkan para orang-orang yang datang waktu itu untuk mencium Abdullah bin Hudzafah ini. Demikian. Nah, ini waktu itu disebutkan sampai ada di antara pasukan itu yang dibunuh seperti itu. Ini demikian. Ini boleh kemudian seseorang untuk kemudian menempuh jalan untuk dibunuh. Walaupun apa? Ya, walaupun ada udzur dia untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan seperti tadi. Demikian. Dan kisah seperti ini masih banyak disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsir beliau ini. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau, setelah kita ketahui bahwa tidak ada perbedaan antara yang dia itu main-main ataupun yang dia itu hazil ataupun jad bersungguh-sungguh. Wal khaif, demikian juga karena takut, tidak ada udzur. Ilal mukrah, kecuali orang yang dia itu terpaksa. Wa kulluha, beliau mengatakan, dan semuanya ini 10 perkara itu min adami ma yakunu khataran, termasuk dari perkara-perkara yang besar yang berbahaya. Demikian. Wa aktsaru ma yakunu wuqu'an, dan kebanyakan yang terjadi. Wa yam bagi lil muslim, maka hendaknya bagi seorang muslim ayah daraha, untuk berhati-hati dari perkara 10 itu. Wa yakhafu minha ala nafsi, dan takut untuk terjatuh padanya, pada dirinya itu. Ya, demikian. Ini beliau menyebutkan di sini bahwa 10 perkara itu adalah banyak terjadi, dan kita untuk berhati-hati untuk terjatuh dalam perkara-perkara ini. Sebutkan tentang perkara-perkara ini, kalau dia memang benar melakukannya, maka dia murtad. Dan bentuk-bentuk murtad ada yang dia itu yustatab, dimintai taubat. Ada juga yang tidak, sudah lewat pembahasannya, seperti seorang yang meyakini bahwa dia boleh keluar dari syariat agama Islam. Beralasan seperti Nabi Khadir alaihissalam di hadapan Nabi Musa alaihissalam, sudah lewat pembahasannya. Maka seperti ini disebutkan oleh ya Syekh Muhammad Asy-Syangkiti rahimahullah taala, bahwa tidak perlu istitab, tidak perlu, langsung dibunuh. Orang yang punya keyakinan yakni makrifat, sudah hakikat, sudah makrifat, tidak perlu sholat, tidak perlu ini-ini. Maka seperti ini tidak perlu istitab, langsung dibunuh. Yang lainnya perlu, yang kemudian dimintai taubat. Kenapa kamu seperti ini? Taubatlah kamu. Kalau kemudian bertobat, ya kemudian dimaafkan. Ya demikian. Jadi ada yang dia itu istitab, boleh kemudian dimintai taubat, ada langsung dibunuh. Kemudian bentuk ya dalam hukum Islam, ya dalam hukum Islam sebutkan ulama alam di Malaysia kalau keluar dari agama Islam dibunuh. Demikian hukum mereka seperti itu. Ya. Dan bentuk-bentuknya ada yang dengan dipenggal, kan demikian. Ini kita bicara tentang syariat Islam. Bagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is, ya, kisah-kisah yang dijalani waktu itu Ja'ad bin Dirham ketika punya pemahaman Jahmiyah itu, ya Allah tidak punya nama dan sifat, maka waktu itu disebutkan di antara pemimpin waktu itu ketika mereka melakukan ibadah udhiyah menyembelih hewan kurban, maka dia mengatakan, ya ma'asyiral muslimin, ini pemimpin waktu itu, sebagian mengatakan gubernur, sebagian mengatakan khalifahnya, ya idahu, yakni kalian berkorbanlah, wa ana udhi bi ja'an bi dirham, dan aku berkorban dengan Ja'ad bin Dirham. Taqabbalallahu dohayakum, semoga Allah menerima sembelihan kalian. Kemudian dia turun dari mimbar dan menyembelih, karena dia murtad ya dari agama Islam. Demikian ya, di antara bentuk-bentuk pembatal keislaman ya, ini di antara mereka menyebutkan perkara-perkara yang dia itu bid'ah, bid'ah mukafirah. Ya bid'ah yang sampai kafir seperti itihadiyah, hululiyah. Ya meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah masuk di tubuh setiap manusia. Ya demikian manungguling kawula Gusti dan sebagainya, istilah-istilah mereka itu bersatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga perkara-perkara yang lain, juhud mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk-bentuk pembatal keislaman selain yang disebutkan oleh beliau di sini. Walaupun semuanya kembali kepada perkara ini. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah taala, "Na'udzubillah min mujibati ghadabihi." Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang menghasilkan mujibat, suatu yang pasti mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ini. Wa alim iqabihi, dan pedihnya siksaannya. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian beliau tutup. Kita baca buku yang lain. Ini kita selesai pembahasan Nawaqidul Islam.